Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa insyaallah taala akan kita lanjutkan, dan sebenarnya jadwal hari Selasa kajian kitab Sifat Salatin Nabi alaihi salatu wassalam, dan tetap kita akan melanjutkannya. Namun pada pasal ke-10 al-muallif rahimahullah taala menyebutkan dua kaidah penting, dua kaidah agung yang ini sangat kita butuhkan dalam ibadah-ibadah kita, bukan hanya terkhusus terkait ibadah salat saja, namun juga amal-amal ibadah yang selainnya. Kaidah yang pertama yang telah kita ambil di pertemuan yang lalu yaitu isabatus sunnah afdal min kasratil amal. Mencocoki sunnah Rasul alaihi salatu wassalam adalah lebih utama dibandingkan dengan semata banyak-banyaknya amal. Dengan semata-mata banyak-banyaknya amal. Banyak amalnya ya, namun tidak mencocoki sunnah Rasul, tidak sesuai dengan ajaran Rasul, atau kurang ya, sesuai dengan praktek bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibandingkan dengan seorang yang melakukan ibadah secara sederhana namun sesuai dengan yang diamalkan Rasul alaihi wasallam, maka itu lebih utama. Dan beliau menyebutkan beberapa dalil dan contoh-contoh yang telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Terkait dengan hal ini, seperti firman Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Dalam istibarat awal ya, Allah mengatakan surat Al-Mulk ayat awal kedua, Allah mengatakan huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Agar Allah menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Allah tidak mengatakan ayyukum aktsaru amala. Siapa di antara kalian yang paling banyak amalnya. Maka ibrah, pelajaran yang diambil, yang dinilai bukan sebatas atau semata-mata banyak-banyakan amal. Namun siapa yang lebih baik, yaitu yang lebih mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan ikhlas lillahi taala. Sebagaimana kata Fudhal ibn Iyadh yang telah kita nukilkan di pertemuan lalu, murid para sahabat menafsirkan tentang ayat ini, ahsanu amala, amala yang terbaik yaitu akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan yang paling ikhlas yakni lillah, dan aswabuhu, dan yang paling benar yaitu yang paling cocok sesuai dengan tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam. Seberapapun ikhlas, kalau tidak sesuai dengan tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam, ya, rukuknya, sujudnya, rakaatnya, demikian kurbannya, tawafnya berapa kali, seberapapun ikhlas, maka tidak diterima amal ibadah. Begitu pula seberapapun seorang mencocoki lahiriah ya, ibadah Rasul alaihi salatu wassalam, dari takbiratul ihram sampai salam sama ya, dan tumakninah, tawafnya berapa kali, salat-salatnya berapa rakaat, sama. Akan tetapi dia tidak ikhlas, karena Allah subhanahu wa ta'ala pun lam tuqbal, tidak akan diterima. Dan demikian pula Syekh mencontohkan contoh-contoh terkait dengan ibadah-ibadah yang sebagainya terkadang sampai tingkat yaitu dilarang dan tidak diterima amal ibadahnya karena menyelisih ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau ada contoh-contoh yang beliau sebutkan yang masih diperbolehkan dilakukan, akan tetapi mafdul, kalah keutamaannya dibandingkan dengan seorang yang melakukan ibadah tadi dengan mencocoki ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya salat subuh 2 rakaat atau salat sunnah sebelum subuh 2 rakaat, satu orang membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas pada rakaat kedua ya, 1 dan 2. Kemudian satu lagi membaca surat yang panjang-panjang, ya. Meskipun lebih banyak bacaan Quran dia, jadi yang satunya lebih sedikit, namun yang lebih afdal yang lebih sedikit, karena itu praktek yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada salat sunnah subuh. Begitu pula contoh-contoh yang lain beliau telah sebutkan. Seorang puasa tiap hari, dengan yang puasa Senin Kemis atau Dawud misalnya, lebih utama yang ini. Meskipun ada orang yang puasa setiap hari tiada ritan baik, ya, lebih banyak dia berpuasa, namun lebih utama yang sesuai dengan tuntunan Rasul alaihissalatu wassalam. Begitu pula dalam hal manasik haji maupun umrah telah disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Dan beliau kemudian mengatakan, aina nahnu minas salafis salih, maka di mana posisi kita dibanding mereka salafus salih, para pendahulu kita yang salih, para sahabat-sahabat Nabi alaihissalatu wassalam dan yang mengikuti jalan mereka dengan baik. Aghafilu an dzalika am jahiluhu, apakah mereka lalai dari hal itu atau mereka tidak mengetahuinya? Yakni ketika beliau mencontohkan, ya, selama haji seseorang tinggal di Mekah, apakah kemudian dia sebaiknya umrah berkali-kali, keluar ke Tan'im, balik lagi, ya, tawaf, sa'i, kemudian selesai. Demikian pula keluar ke Ji'ranah, kemudian kembali lagi, tawaf, sa'i, sampai selesai. Terus berulang kali setiap hari mereka kerjakan. Apakah yang dilakukan oleh para sahabat? Tidak. Lalu apakah karena mereka lalai? Apakah mereka yakni tidak semangat beribadah? Mereka lupa akhirat? Mereka melupakan ibadah ketika sudah selesai manasik haji mereka, kemudian mereka sibuk dengan dunia? Tentunya tidak demikian. Ma'adallah, dan tidak mungkin para sahabat demikian. Para sahabat, sahabat Nabi SAW, orang-orang yang Allah pilih untuk menemani Nabi yang terbaik, manusia terbaik, sahabat terbaik adalah sahabat yang menemani Nabi yang terbaik. Ashabu Muhammadin radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW Allah pilih ditemani, dibela oleh mereka. Maka setiap ada hal baik, hal kebaikan, mereka berlomba-lomba. Mereka orang yang pertama kali melaksanakan firman Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Mereka semangat. Namun kenapa mereka tidak kerjakan? Pasti di atas ilmu. Ya. Tentunya mereka mengetahui mana yang lebih baik. Maka demikian, wallahi hum khairu minna ikhlasan, demi Allah mereka lebih baik ikhlasnya, lebih bagus keikhlasannya dibandingkan kita semua, para sahabat. Bukan hanya mengorbankan harta, bahkan jiwa mereka, meninggalkan kampung halaman, sebagian mereka berhijrah. Kampung yang sangat dicintainya ditinggalkan untuk menyelamatkan agamanya, agar bisa ya, azan dengan lantangnya di Madinah, tidak seperti di Mekah dulu, awal-awal. Agar supaya mereka bisa sholat berjamaah dengan tenangnya, agar supaya mereka tidak diganggu dalam beribadah, mereka berhijrah meninggalkan kampung halaman mereka. Muhajirin. Dan tidak sedikit mereka berkorban harta, bahkan sampai jiwa dan sekian banyak bentuk-bentuk pengorbanan mereka. Keikhlasan mereka tidak diragukan lagi. Umuman sahabat radhiyallahu anhu majma'in. Bahkan Allah telah nyatakan keridhaannya dalam Al-Quranul Karim. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, waradu'an, dan mereka pun ridha kepada Allah. Tidak diragukan keikhlasan mereka, ketulusan mereka dalam ibadah lillah. Wa khairun minna ittiba'an, dan para nabi adalah yang paling baik ittiba'nya, peneladanan mereka kepada Nabi alaihi wasallam, itu para sahabat. Walam yaf'alu hadza, sementara mereka tidak melakukan hal tadi. Ya, hari pertama umrah ini, hari kedua umrah ini, hari ketiga, yang demikian. Kecuali kalau di safar yang lain. Ya. Meskipun tidak ada larangan, yaitu umrah harus batas terminim. Ya. Berapa, namun sering disebut dan diingatkan khairul huda, huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian pula Rasul mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, agar mengikuti selain jalan beliau, jalan para sahabatku, para penggantiku yang rasyidin terbimbing, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka Satu amal ibadah bukan dinyatakan yang lebih bagus dan lebih utama hanya semata-mata yang lebih banyak, tapi mana yang semakin mencocoki, mendekati dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Misalnya tasbih 33 kali pada salat, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Ya. Ada yang ingin 50 kali, lebih banyak. Namun, ya jelas, ibadah itu tauqifiyah, terbangun berlandaskan dalil. Ya. Maka tidak diragukan 33 adba alis sunnah lebih mencocoki mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dan itu afdal karena disebutkan khairul huda huda Muhammad SAW, sebaik-baik petunjuk beliau Nabi Muhammad SAW. Dan kalau ada yang terburu-buru kemudian tasbihnya tahmidnya cuma 10 kali, boleh enggak? Boleh, karena ada dalilnya. Maka semua kembali kepada diri. Adakah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Kalau 10 ada, 33 ada. Lalu mereka bikin sendiri 70, ya. 45 ada. Kalau enggak ada dalilnya enggak. Maka demikian ini. Maka dan tentang masalah zikir pada salat mungkin sudah kita sebutkan di beberapa pertemuan yang lalu. Baik, kemudian beliau mengatakan di sini, fa in qala qa'il, jika ada yang berkata, hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu fi qissati ar-rajulaini alladaini ba'athahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma hadaratis salatu falam yajid ma'an, fatayammama sa'idan tayyiban wa sallaya. Bagaimana dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri tentang kisah yang beliau ceritakan, ada dua orang yang diutus oleh Nabi, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suatu hajat, dua orang ini pergi. Tsumma hadaratis salat, kemudian datang waktu salat. Falam yajid ma'an, namun kedua sahabat ini tidak menjumpai air, tidak dapat air untuk wudu. Fatayammama sa'idan thayyiba, maka keduanya pun bertayamum dengan sa'idan thayyiba. Tayamum dengan debu yang baik, wasallaya, dan keduanya pun salat. Tsumma wajada al-ma'a fil waqti, setelah itu mereka dapat air. Jalan beberapa waktu setelah salat ternyata dapat air dan waktu salatnya belum habis, masih ada. Ya. Fatawaddaa ahaduhuma wa a'ada salat, maka salah seorang dari para sahabat mengulangi salatnya, berwudu, kemudian setelah dengan wudunya dia pakai sholat, maka sholatnya dengan berwudu. Kalau tadi dengan tayamum, kemudian tadi kan dibolehkannya tayamum kalau nggak ada air atau ada uzur tidak bisa menggunakan air. Ya. Itu dua hal ini. Jadi wudu itu gugur dan digantikan dengan tayamum dengan dua hal ini. Imma lifuqdanil ma atau faqdil ma, karena kehilangan air, karena tidak mendapatkan air. Atau yang kedua, li'adamil qudrah ala istimalil ma, karena tidak ada kemampuan menggunakan air. Airnya ada, tapi tidak bisa dia pakai karena dia sakit, mungkin luka bakar atau nasallahu alaihi wasallam, atau luka atau halal yang lain yang jika dia kena air terus lukanya tidak akan kunjung sembuh atau bahkan semakin madarat lukanya. Maka ini uzur. Apakah seorang mencari air dan belum dapat air, atau ada airnya namun tidak mampu menggunakan air, ini uzur. Maka berganti dengan tayamum. Dan tayamum bisa diganti, bisa digunakan sebagai pengganti taharah, bersuci, mengangkat raf'il hadas, al-hadasain, dua hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Jadi kalau tidak bisa wudu, tayamum. Kalau enggak bisa mandi besar, ya tayamum. Tidak kemudian mandi di pasir. Ya. Dan ini pernah ada ijtihad sahabat. Dan diingatkan oleh Rasul, innama yaktika antakulaha biyadaika hakada, cukup engkau melakukan dengan tanganmu demikian dan demikian. Rasul mengajarkan tayamum. Tidak mampu mandi besar, ya, apakah karena tidak ada air, atau tidak kuat mandi karena air sangat dingin, atau yang lain. Maka cukup tayamum. Maka tayamum itu sebagai pengganti, mengangkat hadas kecil, wudu, ataupun mengangkat hadas besar mandi. Enggak sanggup wudu, enggak sanggup mandi, karena tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air, cukup dengan tayamum cukup. Karena tadi ada uzur. Nah, kedua sahabat ini yang tadinya sudah keduanya tayamum bersama-sama sholat berjamaah, datang waktu sholat. Sudah mereka kerjakan sholatnya dengan tayamum. Setelah itu belum habis waktu sholat mereka, sholat yang mereka kerjakan belum habis waktunya, ternyata tidak lama dapat air. Berbeda ijtihad para dua orang sahabat ini. Yang satu menganggap, bukankah tayamum diperbolehkan hanya ketika tidak adanya air? Dan kalau sudah ada air, maka tidak sah dan tidak boleh tayamum. Sementara ini masih ada waktunya. Dan ini sudah ada airnya. Berarti saya ulangi sholat saya, waktu sholat masih ada, sekarang saya sholat dengan wudu. Ini salah satunya. Ya. Oleh karena itu ini dipakai, digunakan oleh sebagian ulama belakangan. Ya, mereka mengatakan, idza ja'al ma batal tayamum. Kalau datang air, maka batal tayamum. Sebagai mereka demikian. Ketika sedang tengah sholat, tiba-tiba lihat airnya, sudah pakai tayamum, batalkan sholatnya, ambil air wudhu. Demikian pula beberapa yang lain. Ini pendapat yang pertama dan ada dibahas oleh para ulama tentang hal ini. Ada sahabat yang kedua mengatakan, tadi saya sudah terlanjur sholat. Dan sholat saya dengan tayamum adalah sah karena kondisi saat itu. Dan sholat saya diterima dan sah biiznillahi ta'ala. InsyaAllah sholat saya memenuhi syarat. Saya menghadap kiblat, saya menutup aurat, saya melaksanakan rukun-rukunnya dari takbiratul ihram sampai salam. Saya begini, saya baca doanya, al-fatihah dan seterusnya. Dan saya tayamum karena uzur dan Allah perbolehkan. Ya. Ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran, walam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Apabila kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik. Dan aku melaksanakan perintah Allah. Dan saya lakukan sholat di atas perintah Allah tadi. Dengan debu yang baik, saya kerjakan sholat. Dan bismillah, insya Allah terpenuhi syarat-syarat dan demikian pula sholat saya sah. Lalu jika sholat saya sah, kenapa harus diulangi? Maka sahabat yang kedua tidak mengulangi sholatnya. Ini disebutkan fatwa doa haduma wa'ada sholat. Salah seorang sahabat berwudu dan mengulangi sholatnya. Wa amal akhar, sahabat kedua, falam yu'id, tidak mengulangi sholatnya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lilladzi a'ada, Nabi mengatakan kepada sahabat yang mengulangi sholat, lakal ajru marratain, engkau dapat pahala dua kali. Wa qala lilladzi lam yu'id, dan Nabi mengatakan kepada yang tidak mengulangi, asabta sunnah, engkau telah mencocoki sunnah, engkau mencocoki ajaranku. Baik. Di sini jika ada yang mengatakan menjadikan kisah ini faja'ala lil awwal ajrahu marratain, bukankah Nabi menjadikan orang yang pertama yang mengulangi salatnya dapat pahala dua kali? Sementara dan ini wa an hadza yaqtadi annahu kullama katsural amal katsural ajr, yang ini memberikan konsekuensi setiap kali bertambah amal seseorang, setiap kali bertambah amal ibadah seseorang, maka akan semakin tambah pahalanya. Kan begitu yang kita pahami. Sama jawab. Lalu bagaimana jawabannya? Ini kan tadi kita sebut. Kalau yang mencocoki ajaran Rasul lebih utama, lebih afdal, lebih banyak pahalanya dibandingkan yang banyak amalannya tapi tidak mencocoki sunnah Rasul SAW. Nah bagaimana dengan kisah ini? Jika ada yang mengatakan seperti ini, al-jawab, kata Syekh jawabnya, anna hadha ar-rajul alladhi a'ada salata a'adaha bi-ijtihadin minhu ma'a khifa'is sunnati alaih. Perbedaannya, orang yang mengulangi sholatnya ini, dia mengulangi dengan ijtihad darinya. Dalam keadaan sunnah ajaran Rasul masih tersembunyi atasnya. Ajaran Rasul seperti apa sih? Kalau tayamum, sudah sholat, kemudian selesai sholatnya, kemudian belum habis waktu sholat, dapat air, sahnya tidak perlu diulangi. Dan sudah sah, tidak perlu diulangi lagi. Sahabat ini belum tahu kalau ajaran Rasul membolehkan seperti itu, bahkan menuntunkan seperti itu. Maka dia kira-kira ya, ketika itu, saya ulangi enggak ya? Oh, sudahlah, saya ulangi saja. Ya, dia ambil air wudu kemudian mengulangi. Sementara yang satu ini yang menganggap salat saya sah tadi. Tadi saya tayamum bukan sengaja tidak mau berwudu pakai air. tapi karena memang udur tidak dapat air. Dan saya diberikan rukhsah keringanan untuk yaitu sholat dengan tayamum. Dan sampai selesai sholat. Dan itu sah. Sesuatu yang sah tidak disyaratkan untuk diulang. Ya. Dan ajaran Rasulullah SAW kita tahu bahwasanya bahkan seorang sengaja mengulangi sholat. Sholat fardu dua kali itu tidak boleh. Namun kecuali kalau dia niatkan itu sholat sunnah. Misalnya kita sudah sholat di masjid kampung kita, kemudian kita ingin menjemput anak kita di pondok atau di masjid di dekat sekolahnya ada masjid. Ya. Kok belum pulang-pulang anak kita, sambil nunggu, wah ternyata di situ baru saja iqamat. Oh, ini baru pada sholat. Ya. Sementara kita nunggu anak kita di dekat masjid atau bahkan di dalam masjid. Sudah kita ikut sholat lagi, tapi niatnya sholat sunnah. Dan Rasul pernah menegur dua orang yang di pojokan masjid. Rasul dan para sahabatnya sedang sholat berjamaah, namun kedua sahabat tadi tidak ikut sholat di pojokan masjid. Dan Rasul menegur mereka, ya, apa, kenapa kalian tidak ikut sholat? Demikian salah makna, ya, sholaina, kami sudah sholat ya Rasulullah, tadi kami sudah sholat, ya. Maka Rasulullah SAW menyarankan yang maknanya ikutlah sholat. Jika kalian dapati jamaah sholat, maka ikutlah sholat dan jadikan itu sunnah. Jadikan itu, niatkan itu sunnah. Begitu pula yang dilakukan oleh sahabat Mu'ad, ya, bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Mu'ad ya, sholat isya bermakmum bersama Nabi SAW di Masjid Nabawi. Nabi sebagai imamnya. Tidak ingin ikut ketinggalan sholat bersama Rasulullah SAW. Namun setelah selesai sholat, Mu'ad langsung pulang. Dan di kampungnya dia ditunggu karena dia sebagai imam kaumnya. Imam kampungnya. Maka di kampungnya Mu'ad bin Jabal mengimami. Dan dia meniatkan sholat sunnah, bukan sholat isya dua kali. Ya. Maka demikian ini tuntutan Rasulullah SAW. Sholat fardu cukup satu kali. Jika sudah sah, sudah. Baik, ini jika kita sudah tahu demikian, namun kita tetap mengulangi. Sudahlah saya ingin sholat sudah dua kali aja lah. Nanti tadi yang tayamum, tadi sholat duhur dengan tayamum, sekarang saya sholat duhur dengan wudu. Ya, kan saya malah melakukan dua kali. Lah, kita katakan tidak. Karena engkau sudah tahu, karena anda sudah tahu bagaimana Rasulullah SAW. Ya, tuntunan di sini Rasul mengatakan asab tas sunnah. Engkau mencocoki sunnah, mencocoki ajaranku. Sunnah Rasul ya ini tariqatul Rasul, jalan Rasulullah SAW. Adapun sahabat tadi, ya ini beristihad ma'akhafa sunnah alaih. Dalam keadaan as-sunnah ajaran Rasul masih tersembunyi atasnya. Ajaran Rasul bagaimana ya? Suruh mengulangi atau tidak ya? Keadaan dia masih seperti itu. Wal insani idza amila amalan mustahidan fihi ma'akhafa sunnah ujira alaih. Seseorang apabila melakukan amalan dan beristihad dalam keadaan tersembunyi as-sunnah, maka dia diberi pahala atasnya. Amma ba'da an tatabayyana sunnah, adapun setelah jelas sunnah padanya, fa'idha zada ala sunnah, dan dia ingin menambahkan lebih, melebihkan dari sunnah ajaran Rasulullah SAW, falaysa bima'jur, maka dia tidak diberi pahala berlipat sebagaimana keadaan sahabat tadi. Wa'asa an yaslama minal ism, itu pun semoga dia selamat dari dosa, karena dia tahu bagaimana ajaran Rasul, namun dia sengaja menambah, sengaja mengulangi. Ya, semoga dia selamat dari dosa dan dia pun tidak mendapatkan pahala berlipat karena dia sudah tahu bagaimana tuntunan Rasul sementara dia menyelisihinya. Adapun sahabat tadi belum tahu bagaimana tuntunan Rasul asal-asal dalam hal ini. Ini berapa di antara apa yang beliau sebutkan. Wallahu ta'ala al-mustawab wa al-ilmu indallah. Ini beberapa hal seputar masalah ini. Dan tentunya isabatu sunnah, mencocoki sunnah Rasulullah SAW itu paling baik. Entah itu berapa kali lipat atau yang seterusnya, meskipun yang tadi dapat pahala marratain dua kali, mencocoki sunnah Rasul lebih, yakni lebih baik. Allah Ta'ala alam bisawab. Dikarenakan sering disebutkan khairul huda, huda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik petunjuk, petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia mengatakan engkau telah mencocoki petunjukku, maka itu yang terbaik. Baik. Nah, ini berkenaan tentang contoh-contoh seputar kaidah yang pertama. Mencocoki sunnah Rasul adalah lebih baik daripada amalan yang banyak-banyak namun tidak mencocoki sunnah Rasul. Dan amalan perlu kita ingatkan dan kita tanbih, kita tegaskan, amalan yang tidak mencocoki sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tidak sesuai dengan amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bisa, yaitu perkara yang masih diperbolehkan namun mafdul, kalah utama, dan bisa perkara yang dilarang dan bukan hanya tidak dapat pahala berlipat karena kalah utama, tapi bahkan dapat ancaman dan dosa. Ya. Maka melakukan amaliyah atau amal ibadah yang tidak mencocoki sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa, yaitu hukumnya mafdul, kalah keutamaan, ya, dia dihitung dapat pahala namun kalah keutamaan, dan ada juga yang sampai tingkat dilarang dan terancam dengan dosa atas kesengajaannya menyelisih sunnah Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu Al-Imam Malik rahimah ta'ala ketika ada seorang minta izin ke Imam Malik, saya mau mengambil tayyib miqat dari Masjid Nabawi saja, bukan dari masjid yang sekarang sering disebut Bir Ali atau Zul Hulaifah, sekitar 12 atau 13 kilo dari Masjid Nabawi, ya. Harus keluar dulu dari Madinah kemudian ke situ. Adapun pakaiannya ini diberikan tuh keringanan, namun startnya, mulainya itu sudah ada tempat-tempat miqatnya. Kapan seorang mengatakan labbaik Allahumma umrah atau labbaik Allahumma hajjan, itu ada tempat-tempat mulai. Maka ada seorang minta izin kepada Imam Malik, kenapa tidak aku dari Madinah saja mulai aku ihramku, miqatku dari sini, ya. Kemudian dia mengatakan bukankah talbiyahku lebih banyak, ya, langkahku lebih panjang, ya, demikian amalanku lebih banyak, karena apa? Karena kan lebih jauh, ya, tambah 12 kilo, ya. Ya. Seakan-akan, yakni kalau saya tambahi kan sejak ihram, saya talbiyahnya lebih baik, lebih banyak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya, lebih banyak sepanjang perjalanan. Sementara yang lainnya baru mulai ketika Zul Hulaifah. Itu kan saya lebih banyak, lebih bagus. Kenapa enggak dari sini saja, dari Masjid Nabawi? Dan Imam Malik, Imam Darul Hijrah, imamnya negeri Hijrah, imamnya kota Madinah, ya, di zaman beliau, dan gurunya Imam Syafi'i ta'ala, mengajar di Masjid Nabawi. Imam Malik mengatakan, akhsya alaikal fitnah, aku khawatir engkau tertimpa fitnah. Fitnah apa itu? Ayu fitnatin hiya, innama hiya amyalun aziduha. Itu hanya beberapa mil yang saya tambahkan. Fitnah apa yang bakal menimpa? Atau lebih banyak talbiyahnya baik demikian. Ya. Ya. Kemudian Imam Malik membacakan firman Allah, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaknya khawatir tiap-tiap orang yang menyelisih ajaran Rasul alaihi salatu wasalam, kalau-kalau dia ditimpa fitnah, ujian yang menimpanya. Sampai ujian itu bermacam-macam, yang paling berat, paling besar, paling bahaya ujian bagi seseorang adalah syirik. Atau kalau-kalau dia ditimpa azabun alim, azab yang pedih. Dan itu rahmat. Imam Malik melarang orang tadi karena sayang, karena rahmat. Agar dia tidak ditimpa fitnah, tidak ditimpa azab yang pedih. Menyelisih ajaran Rasulullah SAW. Itu peringatan. Baik. Terkadang sebagian orang tidak memahami sehingga kenapa sih saya mau ibadah saja kok dilarang, kenapa sih saya kok begini saja kok diingatkan. Mereka menuntunkan kepada yang terbaik dan yang lebih selamat dan menghindarkan dari ancaman dan azab. Maka ini, demikian pula contoh-contoh yang lainnya. Ada seorang dilihat juga seingat saya Imam Malik di Masjid Nabawi yang jelas melakukan sholat-sholat banyak sekali yang tidak ada tuntunannya. Kita tahu ada sholat duha, ada sholat qabliyah, ba'diyah, atau ada sholat yang seseorang yakni apa istilahnya, boleh seseorang untuk ketika gundah gulana, sedih, bingung, ambil air wudu atau marah, dia ambil air wudu, kemudian sholat, menenangkan hatinya, boleh. Namun jika dijadikan kebiasaan seseorang tiap jam segini dan jam segitu terus-terusan, dia dua rakaat demi sholat apa ya? Belum lagi di situ ada majelis ilmu, yang mana disebutkan oleh para ulama majelis ilmu itu afdalul qurubat, yaitu ibadah yang paling mendekatkan diri kepada Allah, ibadah sunnah yang paling afdal itu menuntut ilmu agama. Karena sholat kita dibangun di atas ilmu. Rasul katakan sallu kama raaitu munusalli, salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Nah, seperti apa sifat salatnya Rasul? Butuh ilmu, butuh belajar juga. Puasa begitu pula, wakaf begitu juga, qurban begitu juga. Syarat-syarat manasik dalam syarat-syarat qurban atau yang lainnya toh juga ada ilmunya. Maka menuntut ilmu disebutkan oleh para ulama ibadah sunnah yang paling afdal dibandingkan dengan sholat-sholat sunnah, dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kayaknya dilakukan para ulama sejak dulu. Imam Syafi'i pernah suatu ketika, yaitu bertamu di rumah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ya. Dan kesannya beliau dilihat, diperhatikan oleh keluarga Imam Ahmad sebagai tuntunan. Karena Imam Syafi'i termasuk guru dan teman dekat Imam Ahmad ternyata Allah. Senior, guru sekaligus temannya. Seperti Bukhari Muslim. Nah, ini Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i datang menginap di rumah Imam Ahmad. Dan di situ ada tiga perkara yang jadi catatan keluarganya. Ya. Kenapa kok makannya banyak sekali? Kenapa kok tidak sholat malam? Kenapa kok yaitu sholat subuh tanpa wudhu? Yeah. Dan ternyata semua ada ilmunya dan ada alasannya dari Imam Syafi'i yang tahu. Yeah. Dan yang kita bahas di sini, ketika sholat dan tanpa wudhu bukan berarti beliau tidak punya wudhu. Ternyata beliau belum batal sejak sholat isyaknya. Sejak sholat isyaknya sampai subuhnya, ketika menginap di rumah Imam Ahmad, belum batal wudhunya Imam Syafi'i. Karena gak tidur. Ya. Jadi bukan beliau tidak berwudhu karena sholat kemudian gak wudhu. Tapi beliau pasti punya wudhu. Dan tidak ingin memberatkan keluarga. Ketika itu kita tahu air tidak seperti sekarang, buka keran semua mudah. Ambil air harus ngangkat, harus dari sumber air, terkadang satu desa itu hanya ada satu sumber, terkadang dalam sekali harus mereka ambil dan belum ada mesin atau pompa sebagaimana setanggi sekarang. Keluarga menyiapkan, ada air persediaan. Imam Syafi'i tidak ingin merepotkan tuan rumahnya, tidak ingin, dan seterusnya. Ini diantaranya, alasan-alasan. Begitu pula beliau makan yang banyak, karena beliau beberapa hari sebelumnya tidak pernah makan demikian, dan beliau butuh tenaga untuk semalam ada sesuatu yang harus beliau kerjakan. Kemudian beliau kenapa tidak sholat malam ketika itu? Karena ada satu permasalahan, ada satu fatwa yang ditunggu-tunggu oleh umat, ditanyakan kepada beliau dan beliau belum dapat jawabannya. Kemudian beliau semalaman mencari-cari jawaban, melihat kalam para ulama, melihat dalil Al-Quran, hadis, beliau mempelajari talabul ilmi. Dan di malam itu beliau tidak sholat malam. Dan inilah ifad wala tafid, bukan berarti kemudian seorang gak perlu sholat-sholat sunnah, gak perlu sholat malam. Kebiasaan mereka sholat malam. Tapi juga jangan kemudian menganggap setiap sholat-sholat sunnah itu pasti lebih baik daripada talabul ilmi. Namun pertengahan. Ya, dilihat. Ya. Dan bagaimana sholat malam adalah kebiasaan Rasulullah SAW, para sahabat dan demikian seterusnya. Namun ketika emang ada yang dibutuhkan, lihat al-imam Syafi'i ta'ala tahu pentingnya ilmu, dan apalagi bukan hanya bermanfaat bagi beliau, bagi umat beliau ditunggu fatwa-fatwanya, maka beliau melakukan hal tadi. Beliau meninggalkan hal tadi. Baik. Kemudian pula oleh karenanya ini dilakukan demikian pula sampai sekarang, setahu kami di Masjid Nabawi demikian masih, ketika ba'da azan isya itu sambil menunggu iqamah masyayikh, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Hadid, beliau semoga Allah panjangkan umur beliau dan di atas sunnah. Begitu, demikian pula para ulama yang lainnya, baik yang kami dapati, demikian kebanyakan di Masjid Nabawi. Karena mereka tahu, ya, talabul ilmi itu pahalanya lebih besar daripada salat sunnah. Lebih-lebih yaitu apa? Salat sunnah qabliyah isya itu tidak termasuk atau bahkan tidak ada dalam rawatib, rawatib harian. 12 itu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Tidak ada sebelum isya. Maka meskipun boleh antara azan dengan iqamah seorang salat dan seterusnya, maka ini ada, ini beberapa hal diantara faedah. Sehingga demikian pula para sahabat ketika tidak mengerjakan suatu amal, amalnya ibadah, bukan karena tidak semangat, bukan karena tidak mau, tapi karena ada alasannya, ada ilmunya mereka. Kenapa? Dan demikian ini beberapa hal. Baik, kita kos azan dulu insyaallah ta'ala. Al-qaidah tsaniyah, kaidah kedua dari dua kaidah penting yang beliau sebutkan. Kaidah yang pertama tadi, mencocoki sunnah lebih utama dibandingkan dengan banyak-banyaknya amal. Kaidah kedua, al-ibadat idza waradat ala wujuhin mutanawwi'ah fa innaha tuf'alu ala hadhihi al-wujuh. Ala hadha marratan wa ala hadha marrah. Kaidah kedua, bahwasanya ibadah-ibadah yang ada apabila datang dalam dalil, dalam datang dalam bentuk yang beraneka ragam, sama-sama doa istiftah, sama-sama doa iftidah, tapi ada dalil yang membacanya ini, ada doa yang membaca itu, pernah kita lewati, ya. Apakah yang membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran subhanallahi wa ta'ala afila, atau membaca alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, atau membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaaya, atau membaca Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, sampai akhir yang panjang maupun yang pendek. Asal itu dalil sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana kaidahnya? Maka sunnahnya adalah terkadang dilakukan ini sesekali, yang itu sesekali. Tuf'alu ala hadhil wujuh, dilakukan dengan cara-cara itu semua. Artinya tidak kemudian pilih satu itu terus. Pilih, saya pilih yang ini terus. Ini sebaiknya, yang paling bagus demikian, ya. Demikian pula rukuk, ada subhanarabbiyal azim. Boleh membaca subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Boleh membaca subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma firli, ya, allahumma firli. Demikian pula juga allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasya'alaka sami wa basari wa azmi lillahi rabbil alamin. Doa-doa ini selama sahih, maka seorang boleh membaca. Mana sunnahnya? Sesekali baca ini, sekali baca yang itu. Wa fi dzalika fawaid, karena ada beberapa faedah jika dia melakukan seperti ini. Al-fa'idatul ula, faedah yang pertama, al-ityanu bis sunnah wal-amalu biha ala jami' wujuhiha. Dengan melakukan itu, dia telah yaitu mendatangi sunnah, melaksanakan sunnah, mengamalkan sunnah dengan bermacam-macamnya yang datang. Kadang Rasul membaca ini, kadang Rasul membaca itu, dia pun demikian. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alaha kadza, karena seperti itu Nabi lakukan. Marratan yaf'aluha ala hadzal wajh wa marratan yaf'aluha ala hadzal wajh. Satu kali Nabi melakukan dengan doa yang ini atau dengan gerakan yang itu, satu waktu melakukan yang demikian. Termasuk takbiratul ihram. Sahabat ada yang menyebutkan sejajar dengan bahu, terkadang yang sejajar dengan telinga, kayak sekitarnya, boleh misalnya. Atau Nabi pernah melakukan duduk, ya, yang demikian dan demikian. Bacaan yang ini dan itu, kadang dilakukan ini dan itu. Walau iktasara ala naw'in minha lahujiral baqiyah walam yu'mal bisunnah. Seandainya semua orang muslimin hanya mencukupkan dengan satu jenis di antara jenis-jenis tadi saja, lahujiral baqiyah, lahujira al-baqiyah, tentu akan ditinggalkan yang selainnya. Walam yu'mal bisunnah, dan tidak diamalkan sunnah yang biasa dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bisa jadi orang mengingkari, terbiasa membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaaya, ada yang baca alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban wa barakatuh. Loh, doa apa itu? Mana ada doa istitha seperti itu? Ternyata emang ada. Dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan aku melihat malaikat berebutan untuk mengangkatnya ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka ini yang pertama. Untuk menjaga apa-apa, mengamalkan sesuai sunnah Rasul, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini faedah yang pertama. Padahal Rasul mengatakan apa? Shallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Rasul perintahkan salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat, dan seperti itu Rasul salat. Ini yang pertama. Al-faedah tsaniyah, faedah kedua, hifdzus sunnah, dalam rangka menjaga sunnah. Li'annaka law ahmalta ihdas sifataini nusiyat wa lam tuhfaz. Karena jika Anda baik melalaikan atau meninggalkan salah satu dari dua sifat yang ada, maka akan dilupakan dan tidak dijaga. Hanya dilakukan salah satunya, yang lainnya tidak. Nah, ini tadi akan dilupakan. Ya, bahkan mungkin diingkari oleh orang. Ini mana ada bacaan seperti ini? Padahal itu dulu di antara bacaan Nabi seperti itu. Namun karena jarangnya atau tidak dikenalnya demikian, tidak dipraktikannya oleh muslimin. Ini faedah kedua, menjaga sunnah. Faedah ketiga, al-faedah salisah, al-intibah lit-ta'abud lillahi ta'ala bihadis sunnah. Lebih perhatian dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sunnah ini. Hatta la yakuna amruka ala sabilil adah. Sehingga ibadahmu, perkaramu tidak engkau lakukan dengan bentuk kebiasaan saja. Ala sabilil adah. Tidak terasa, hanya sekedar rutinitas. Ya. Lianna katsiran minan nas, karena kebanyakan orang idza akhadha bisunnatin wahidatin, kebanyakan orang jika dia membaca dengan sunnah yang satu saja, yang dibaca itu-itu saja, sara yaf'aluha ala sabilil adah, biasanya dia mengerjakannya hanya dengan kebiasaan rutinitas, wala yastahdhiruha, tanpa dia menghadirkan maknanya, tanpa dia meresapi dan memahami maknanya. Lakin idza kana yu'awwidu nafsahu an yaqula hadza marrah, namun jika dia membiasakan dirinya sesekali membaca yang ini, wahada marah dan sesekali membaca yang itu, sara muntabihan li sunnah. Dia menjadi lebih perhatian terhadap as-sunnah. Ya, seseorang ketika ruku, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Yang ini maknanya pengagungan kepada Allah, maha suci Allah yang maha agung. Pengagungan Allah dengan dua bentuk, dengan gerakan ruku, mengagungkan Allah, dan yang kedua dengan ucapan subhana rabbiyal azim. Ta'zimullah, pengagungan Allah dengan ucapannya. Namun kebanyakan kita ketika membaca demikian lewat saja, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, karena terbiasa baca itu terus. Namun sesekali dia membaca misalnya bergantian, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, maha suci engkau ya Allah dan maha suci engkau, dan dengan memujimu maka ampunilah aku. Faghfirli maka ampunilah aku. Subhanaka wa bihamdika Allahumma aghfirli. Melaksanakan firman Allah, ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Innahu kana tawwaba. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Kata Aisyah, Rasul kemudian menjadikan doa itu pada rukuk dan sujud beliau. Perintah Allah untuk bertasbih, bertahmid dan istighfar, Rasul baca subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Serang minta ampunan, allahumma ighfirli, mensucikan Allah, memuji Allah, lebih perhatian. Sesekali waktu dia membaca subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Maha suci, maha kudus engkau ya Allah, Rabbnya seluruh para malaikat dan ruh, ruhul amin, Jibril. Dia ingat, dia resapi. Karena terkadang baca ini, terkadang baca itu. Namun jika satu bacaan saja dia baca terus-terusan, terkadang tidak perhatian. Maka ini salah satu usaha untuk menghadirkan qalbu untuk lebih khusyuk dengan sekali membaca ini, sekali membaca itu. Baik. Faidha qala qail, dan apabila seorang ada yang bertanya, ma hiyal hikmah? Apa hikmahnya? Fi antarida sunnah mukhtalifatan fi ba'dil umur di sifatiyah. Lalu apa hikmahnya? Kok sunnah datang sesekali demikian, sesekali demikian? Qulna al-hikmah wallahu alam. Hikmahnya Allah taala alam, karena hikmah itu terkadang disebutkan dalam dalil, Rasul mengatakan demikian dan demikian. Terkadang hikmah tidak disebutkan dalam dalil ataupun ayat Al-Quran maupun hadis, sehingga hikmah itu terkadang kita ketahui, terkadang tidak. Ya. Ya. Namun kita yakin semua yang Allah syariatkan, semua yang Rasul lakukan dalam ibadah, itu pasti ada hikmahnya. Itu pasti ada hikmahnya. Hanya saja kita kadang tahu dan kadang kita tidak mengetahuinya. Khawatir nanti tidak selesai tentang hikmah ini, maka insyaallah ta'ala pada kesempatan lain, karena yang akan datang, kita sebutkan apa hikmahnya, kenapa sunnah terkadang membaca yang ini, terkadang membaca yang itu. Baik. Terkadang seseorang dengan mengetahui ilmunya dan hikmahnya, timbul banyak faedah dengan dia mengetahui ilmu-ilmu tadi. Ya. Dan sebagaimana tadi kita sebut, ya, dengan ilmu itu banyak sekali faedah yang bisa kita petik, menambah timbangan amal dalam amal ibadah kita. Demikian pula membuat kita bisa tenang dalam beribadah. Begitu pula juga menyesuaikan sesuai dengan kondisi, sesuai dengan apa yang kita ketahui dalam ilmu ibadah kita. Ya, termasuk ini sebagai penutup, salah satu contohnya pernah kita sebutkan, ya, tadi talabul ilmi, menuntut ilmu, bentuk amal ibadah sunnah yang paling utama. Ya. Oleh karenanya tadi Imam Syafi'i sampai mendahulukan pelajari ilmu dibandingkan dengan sholat sunnah pernah waktu. Demikian pula yang dilakukan oleh ulama Masjid An-Nabawi, masyayikh, ketika menunggu antara azan dengan iqamah isya. Dan begitu pula sesungguhnya di antara waktu sholat ada dua waktu sholat, dari lima waktu sholat ada dua waktu sholat yang dianggap sunnah untuk diakhirkan, yaitu zuhur dan isya. Zuhur apabila sangat panas dan isya jika tidak memberatkan makmum. Dan ini Rasul pernah suatu waktu ditunggu-tunggu sahabat, tidak datang-datang sholat isya. Kemudian Rasul datang sudah sangat malam, sampai sahabat terkantuk-kantuk. Ini kita hanya menyebutkan contoh, ya. Kita hanya ingin menyebutkan sebuah contoh agar kita semua tidak yakni salah paham, ya. Ini salah satu contoh. Maka Rasul SAW datang dan para sahabat menyatakan berat dan ini sudah lebih waktunya. Maka Rasul mengatakan, "Inna hadhihi lasa'ah, inna hadhihi lasa'ah." Sesungguhnya ini waktunya, ini waktunya. Ini salat isya terbaik. Beliau datang malam. Walaula an asyqa ala ummati, ya. Dan seandainya tidak karena memberatkan umatku, maka aku akan lakukan salat isya di waktu ini. Namun karena memberatkan umatnya, beliau tidak kemudian suka untuk mengundur isya sampai belakang. Maka ini beberapa perkara yang kita perhatikan. Tentunya ada perkara-perkara lain yang kita cukupkan sekian pada pertemuan kali ini. Ini sekedar untuk sebagaimana apa yang tadi kita ketahui dari ibadah-ibadah sunnah yang sampai keluarga Imam Ahmad heran. Kenapa Imam Syafi'i yaitu tidak tadi berwudu. Yani, dan melakukan apa yang dilakukan. Allah Ta'ala alam suwab. Wa subhanakallahumma rabbana bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.